banyune moto waktu nangis ketiban nondo rondo tak kira perawan barang tak kawin anak isa akan rondo pancen aku wes rondo rondo tua anak kulimo tangan aku seati so diwala awale koyong goreng telo sampe mana larang rekane mas anak limo beda bapake wangge angge ora ora ora melo gawe melo ngomong entuk rondo rakate ompong duwe anak asa gedek kinto wangge angge ora ora ora melo gawe melo ngomong anak limo ake mangane penting mbok ake tirakate iya iya mas semono wayang kawin nanggap bal-balan tamu ne rame tenan nganti sing ndelo akeh sing ngumbang antope akeh kenal entuk duwe karung-karungan wis podo kondangan nganti akeh sing podo kelangan rawan rondo podo wae mas mesti rondo penak rakate ompong duwe anak segede kinto wangge angge ora ora ora melo gawe melo kuku pite akar anak kabeh kuwi dadi resiko bal-balan kamu rame tenang nganti sing ngelo wae sing ngumbang amplope akeh tenang entuk duit karung-karungan wis podo kondangan nganti akeh sing podo kelangan rawon rondo podo wae mas mesti rondo penak rasane wangge angge ora ora ora melo gawe melo rondok anak limo kumpul barang turune kloso wangge angge ora ora ora melo gawe melo ngomong anak limo akeh mangane penting mbok akeh tirakate wangge angge ora ora ora melo gawe melo ngomong entuk rondok rakate ompong duwe anak sanggede kito original New Palapa. Dan jangan lupa beli produk perdana Rekord Surabaya yang asli lho, Rek. Jangan yang bajakan. Pesannya Wiwi satu lagi, jangan upload MP3 sama videonya. Ya, beli.